hati, hancurkan sang pembuang. Air putih aku hidangkan, aku di persimpangan, aku hitung semua luka, 1000 bahkan lebih, 1000 lebih. Diam-diam masih sempat selimuti aku.